bersama Bang Dura Live Music. Masih kuat goyang? Wes lemes. Oh, capek. Matur nuwun sanget. Matur suwun sanget mangkel malih, Je. Nggih, kalau aturaken Rama sae. Terima kasih.